Hidupku tanpamu takkan pernah terisi separuhnya, karena kau separuhku. Tawamu manjamu membuatku rindu, tak sabar ingin bertemu. Suara lembut menyapa aku, lembutnya selembut hatimu, tulusnya setulus cinta padamu. Ku sadar beruntungnya aku, hidupku tanpamu takkan pernah terisi sepenuhnya, karena kau separuhku. Berbagi suka duka, saling mengisi dan menyempurnakan, karena kau separuhku. Suara lembut menyapa aku, lembutnya selembut hatimu, tulusnya setulus cinta padamu. Tak sadar ingin ku bertemu. Hidupku tanpamu takkan pernah terisi sepenuhnya, karena kau separuhku. Berbagi suka duka, saling mengisi dan menyempurnakan, karena kau separuhku. Hidupku tanpamu takkan pernah terisi sepenuhnya, karena kau separuhku. Berbagi suka duka.